panggita pasal sasio. Naupo itu, malaika kalimambaana nompopomoni kololiona. Sangga nomoni pa kololiona itu, nikita ku saungu betue tonanavu mo ngari langi samperi dunia. Betue itu nivaika kunci pevobonu lobu, todaana malani tudukan dalam. Pada betue itu, nombabea pevobon lobu itu. Naupo itu, ne subu moranga subbete ngariara lobu ndala itu, na simbayo e varangasu tinalu bete toni tunjun tau. Pada mata eo bolombona na jadi narumau. Sabanang garira ngasu tona dea tone subung gariara lobundala itu. Pada gariara rangasu itu ne subu momboko-mboko na lau ne tuuri dunia. Boko-mboko itu ni vaika kuasa me kiki ante ne liumpung kabisana. Eva kabisa pe kiki noroka tona ria riara dunia. Boko-boko itu ni tagi mumpaka mate ka boko, bara kayu, bara tuja-tujan tani na riara dunia. Aga manusia toda anaria meren wala tala rikirena toni paloga ra kiki mboko itu. Boko-boko itu da avo ni paloga mumpatesi manusia ri dunia. Ira aga ni paloga mumpandasa ira mpaka jaa-jaa limambula kasaina. Jua toni rasai manusia toni kiki mboko itu, nasimbayu eva jua toni rasai tau ane ni kiki noroka. Riara limambula kasaina itu, manusia toni kiki mboko-mboko itu, kana mandasam pun nyepe, sampai ira tunggai mangelo mamate, tapi daa mamala. Ira kana madotam pun mamate, tapi daan toto mamala. Korom boko-boko itu nasimbayo eva jara, toni pakasa dia malau musipatesi. Ribalenga ira, naria sangele no lenje eva songo bulava. Pada lenje ira itu, nasimbayo eva manusia. Woom boko itu nasimbayo eva woo besi tonandoe. Pada ngisi ira eva ngisi singa. Membara ira nitutun ruke-ruke eva baju ase. Pada vamba kapina, eva vamba doka na deampu nyumbu jara na ngova malau musipatesi. Lelo boko itu nasimbayu eva lelo ndoroka. Pada bisa lelo na itu vou, nasimbayu eva kabisa pesiu nu lelo ndoroka. Ante lelo na itu, ira na malam mumpakandasa manusia limambula kasain. Naria samba magau tona jadi balenga ira. Ia mo malaika tona kuasa nomba bea pevobo lo vundala toda anamala ni tudu itu. Sanga na riara bahasa Ibrani Abaddon. Pada riara bahasa Yunani Apollyon. Batuan nusanga itu toperopu. Pepandasa pamula na narium. Tapi danaria parongaya pepandasan tani na tomarat. Naupu itu malaika kau nombaana nompopomoni kololiona. Pada nyepe ku naria suara notesa ngarita tongo patanjidu mejampe somba. Toni povia ngari bulava, tonaria ringayo alatala. Suara itu nanguli ka malaika kau nombaana tonanjoko kololio itu. Volemo patambaa malaika toni soo ribinanga Efrat itu. Jadi patambaa malaika itu ni volenamu. Patambaa malaika itu ni pakasadia mami monggaring gaulu ala rimpae bovula padiri eo boja toni pakatantumo ira mamala mumpatesi sabagia ngari tolu bagia ngari pura-pura manusia riara dunia. Tantara-tantara topesa bicara tonantuki ira itu 200 juta kadiana. Ninjani ku kadiana sabana naria tau nanguli ka aku. Ivei mo jara-jara pada topesavi-topesavi jara toni kita kuriaran panggitaku. Topesavi jara itu no baju ase. Baju ira itu na lei eva jela apu. Pada na gabu eva rangasu apu. Pada na guni eva vatu tona jelan. Ane jara-jara itu balenga na eva balenga singa. Pada ngari ngangan ane subu apu. Rangasu vo vatu tona jelan. Ngari tolungaya pepandasa itu, sabagia ngari tolubagia, ngari manusia di dunia nipatesi. Itu mungari apu, rangasu, pada watu tona jelana tone subung garinganga jara-jara itu. Kuasa jara-jara itu nempatesi manusia garinganga ira padenggari lelo nabu. Sabanari lelo jara-jara itu, naria sangele no lenjen pobalenga ule tone teo. Jadi ante lelo na jara-jara itu nempandasa manusia. Manusia tanina todana mate riara pepandasa-pepandasa itu, daan toto na jeang garit panggavia pale ira tona jaa. Itu mo ira daane nonton no masomba seta-seta pade parantau-parantau toni povia ira botong gari bulava, gari salaka, gari tambaga, gari batu, pade gari kayu. Itu mo parantau todana ria mata na mekita mo daavo na ria talinga na meepe pade daano kada sampe mamala mo lumako. Ira da avou na jeang gari pokaingu ira to na jaana. Etu mo da amadota menonto me patesi. Pade da amadota menonto mombadoti tau. Ira da amadota menonto mo gau sala ante tau da arongo na boto. Pade ira da antoto madota menonto manganga.